anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika di Dalam Kendaraan. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Hei, Hasan, pelan-pelan jalannya. Ayo cepat, kek. Nanti keretanya keburu berangkat. Hasan berlari cepat masuk ke dalam kereta api. Kakek mengikuti di belakang Hasan masuk ke dalam kereta api. Nah, ini kursi kita, kek. Nomornya sudah sama dengan tiketnya. Aku duduk dekat jendela ya, kek. Ya, baiklah, cucuku. Kakek duduk di sebelahmu ya. Anak-anak, kakek dan Hasan duduk dengan tenang. Saat itu, datang dua orang pemuda menempati kursi di depan kakek dan Hasan. Eh, aku yang duduk dekat jendela. Awas, minggir. Tidak, ini nomor kursiku dekat jendela. Anak-anak, dua orang pemuda tadi saling dorong dan tarik. Mereka tidak mempedulikan kakek yang ada di depannya. Akhirnya, pemuda yang kecil tadi mengalah. Namun, sepanjang perjalanan, dua pemuda itu tidak tahu etika dalam kendaraan umum. Meludah, membuang sampah sembarangan, dan berdiri bernyanyi keras-keras mengikuti lagu dalam handphonenya, serta tertawa terbahak-bahak. Nak, maaf. Sikap kalian ini mengganggu penumpang lain. Tolong jaga etika dalam kendaraan. Ah, kakek. Mereka senang kok mendengar suaraku. Iya kan, saudara-saudara? Ayo nyanyi bersama. Anak-anak, dua orang pemuda tadi tidak mengindahkan nasihat kakek. Tiba-tiba kereta oleng. Penumpang panik. Saat itu terdengar suara keras sekali. Kereta berhenti. Untung, kereta api tidak terguling. Tenang cucuku, tenang. Berdoa dan pegangan erat-erat ya. Anak-anakku, dua orang pemuda itu jatuh. Kepalanya terbentur besi dan berdarah. Kakek dan Hasan, karena dalam keadaan siap dan konsentrasi, mereka berpegangan dan tidak jatuh. Kakek dan Hasan membantu dua orang pemuda yang terluka itu. Cucuku, masih ingat etika di dalam kendaraan? Kita ingat kembali ya. Terima kasih. anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika di dalam kendaraan. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, jika kita berada di dalam kendaraan, kita harus selalu menjaga sopan santun. Nah, kita harus tahu etika di dalam kendaraan umum. Bagaimanakah etika di dalam kendaraan itu? Pertama, jika mau bepergian, kita harus berpakaian yang sopan. Kedua, berdoa ketika kita naik kendaraan. Ketiga, saat di dalam kendaraan, tidak mengajak berbicara pengemudi. Keempat, tidak bercanda berlebihan di dalam kendaraan. Kelima, tidak meludah sembarangan. Keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Anak-anak, mematuhi etika di dalam kendaraan dengan baik, kalian akan terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Misal, bisa jatuh karena kendaraan oleng, tidak disukai penumpang lain, dan bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!